بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخوان الكرام، kembali kita akan lanjutkan pembacaan hadis pada urutan yang ke-6 dari Badul Wahyi pada Sahihul Bukhari, kisah tentang Raja Hirakal. Ketika datang kepada dia surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ingin mengecek informasi lebih jauh dari rombongan dagang yang datang dari tanah Arab, dari bangsa Quraisy, yakni Abu Sufyan Suhair bin Harb radhiyallahu anhu. Dua pertemuan malam sebelumnya telah kita baca kisah yang mana alur ceritanya adalah pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh pembesar kerajaan Romawi, yakni Raja Hirakal, kepada Abu Sufyan, yang mana dia adalah orang yang memiliki kedekatan hubungan nasab keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memberikan pertanyaan demi pertanyaan, demikian juga diberikan jawaban oleh Abu Sufyan, akhirnya kesimpulan terakhir yang dilontarkan oleh Raja Hirakal dengan ucapan dia, dan ini ucapan atau enam potongan hadis yang terakhir yang kita ambil, kata Raja Hirakal, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi aqdamayya hatain wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah walau kuntu indahu lagasaltu an qadamih. Ya, sampai pada ucapan Raja Hirakal, seandainya apa yang kau katakan, wahai Abu Sufyan, betul adanya, tidak ada unsur kedustaan, tidak ada tambahan dan pengurangan, niscaya dia akan menguasai apa yang berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Ini firasat dari Raja Hirakal, bahwasanya Raja Atana, maksud kami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang akan memiliki wilayah kekuasaan bahkan sampai ke kerajaan Romawi. Dan aku telah mengetahui bahwa akan keluar Nabi di akhir zaman. Hanya saja aku tidak menyangka kalau itu adalah dari golongan kalian, dari bangsa Arab. Dia menyangka itu adalah dari kalangan Bani Israel, dari Ahlul Kitab, sebagaimana Nabi-Nabi yang lainnya sebelum beliau. Seandainya aku bisa, aku akan datang bertemu dengan dia. Seandainya aku bertemu dengan dia, niscaya aku akan mencuci kedua kakinya. Ungkapan terakhir ini menunjukkan bahwasanya, dia ada angan-angan, ada harapan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman ini. Yang muncul pertanyaan, apakah terrealisasi harapan tersebut? Kita baca lanjutan kisah ini. Kata Ibnu Abbas sebagai perawi hadis, masih dalam hadis urutan ke-6 pada kitab Badil Wahyi dari Sahih Bukhari. Summa da'a bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatu ila 'adimi Busra fadafa'ahu ila Hirakal faqara'ahu. Akhirnya dia, yakni Raja Hirakal, meminta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Dihya, seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalb, adalah utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat tersebut yang telah diserahkan pada pembesar di Busra. Busra, bukan Basra. Kalau Basra di Irak, ini Busra di Syam, salah satu wilayah kekuasaan dari kerajaan Romawi. Artinya masih di bawah wilayah kerajaan Raja Hirakal, diserahkan kepada semacam pemimpin di tempat tersebut, entah bupati atau gubernur, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk Raja Hirakal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa surat kepada beberapa petinggi negara di waktu itu. Beliau mengirim kepada, termasuk di sini, kepada kerajaan Romawi. Beliau juga mengirim surat kepada kerajaan Persia yang dipimpin oleh Kisro. Beliau juga mengirim surat kepada Raja Najasyi, pemimpin Habasyah. Beliau juga mengirim surat kepada enam kerajaan Alexandria. Ada raja namanya Mokokis di semenanjung Mesir. Beliau juga mengirim surat kepada beberapa pembesar di tanah Arab sendiri. Di Bahrain, di Oman, di Yaman. Kesemuanya itu beliau mengajak. Mengajak enam para petinggi untuk masuk memeluk agama Islam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakupan dakwah beliau luas, apalagi setelah penduduk kota Mekah yang merupakan poros dari jazirah Arab masuk memeluk agama Islam, beliau melebarkan sayap-sayap dakwah Islam ke luar tanah Arab, termasuk di sini kerajaan Persia, Romawi, seberang Laut Merah ada Mesir, Sudan. Jadi kisah di sini bahwasanya Nabi SAW mengutus surat bersama seorang sahabat, utusan beliau namanya Dihya. Tujuannya untuk diserahkan kepada Raja Hirakul, namun baru sampai di Busra. Pada fa'ahu ila Hirakul, akhirnya pemimpin di Busra, salah satu wilayah dari kekuasaan kerajaan Romawi, menyerahkan kepada Raja Hirakul. Faqara'ahu, dia pun membacanya. Fa'idha fihi, dan di dalam surat tersebut terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Hirakul Adimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bi da'ayatil Islam. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal irsiyyin. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Titik. Sampai di situ teks surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar kerajaan Raja Romawi. Di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW memulai dengan basmalah. Sebagaimana juga isi surat penting dari Raja Sulaiman kepada pembesar kerajaan Saba juga isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah sekaligus utusannya, kepada Hirakal, pembesar kerajaan Romawi, keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian, sungguh aku mengajak engkau kepada ajakan agama Islam. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Allah akan berikan engkau dua kali lipat pahala. Namun kalau engkau berpaling dari ajakan ini, sungguh bagi engkau adalah dosa rakyat engkau seluruhnya. Ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya dinul ibad tabaun li dinil muluk. Agamanya rakyat mengikuti agamanya pemimpin. Artinya pemimpin dari sisi kebijakan mereka, dari sisi tradisi yang ditetapkan, bahkan juga kepercayaan atau agama, itu mempengaruhi tentang agama rakyat dan penduduk atau populasi di kerajaan dia. Termasuk di sini, bahwasanya agama yang dipeluk oleh agama Raja Hirakul adalah agama Naam Kristen, Nasoro. Demikian juga rakyatnya. Dan aku mengajak engkau, kalau engkau masuk Islam, niscaya rakyat engkau pun akan memeluk agama Islam. Namun kalau tidak, karena engkau enggan untuk memeluk agama Islam, akhirnya membuat rakyat engkau pun tidak ikut masuk agama Islam, kalau begitu dosa mereka semua ditanggung di pundak engkau. Ini maksud dari ajakan beliau di sini. Kemudian beliau beristidlal. Ajakan yang beliau petik dari potongan ayat surat Ali Imran. Ya ahlul kitab, wahai segenap ahlul kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama tersebut antara kami dengan kalian? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaknya kami beribadah, hendaknya kita beribadah, hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sesembahan, sebagai tandingan selain Allah. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka ucapkanlah wahai Muhammad ya kepada mereka, maka persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kami memeluk agama Islam. Kalian tidak. Ini isi kandungan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar kerajaan Romawi. Bahkan hampir sama. Isi surat beliau juga kepada para pembesar kerajaan-kerajaan yang lainnya. Masih ada lanjutan dari kisah ini, kita baca. Qala Abu Sufyan, kata Ibn Abbas, akhirnya Abu Sufyan berkata, dia masih ada di dalam majlis tersebut. Dia ikut hadir ketika surat yang dibawa oleh sahabat Dihya Al-Kalb sampai kepada Raja Hirokar, yang isi surat tersebut telah kita baca. Diperdengarkan kepada 6 para pejabat teras dari pembesar kerajaan Romawi. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, falamma qala maqala wa faragha min qira'atil kitab kathara indahu sakhab wartafa'atil aswat wa ukhrijna. Ketika selesai dari pembacaan kitab, selesai dari pembacaan surat, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terdengar banyak suara gemuruh. Suara tersebut suara yang berasal dari 6 para pejabat teras, para menteri, tokoh agama, pendeta yang sebenarnya merasa risih dari ajakan atau 6 isi surat Rasulullah SAW berisikan tentang ajakan untuk masuk memeluk agama Islam dan meninggalkan agama mereka, meninggalkan agama Nasoro. Artinya mereka tidak setuju. Mereka tidak setuju dengan isi ajakan Rasulullah SAW tersebut. Tidak setuju. Artinya mereka merasa puas dengan agama mereka, agama Nasoro, agama yang datang dari mereka, nabi mereka sebelumnya. Kemudian kami dikeluarkan dari majelis tersebut, kata Abu Sufyan. Kami dikeluarkan, itu tadi rombongan dagang dari Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan setelah perihal pembacaan surat Rasulullah SAW, dan dia sendiri masih dengar ketika surat tersebut dibaca. Kesimpulan akhir juga bahwasanya dia mendengar tidak terimanya para pejabat teras, tokoh agama dan para pendeta di kerajaan Romawi. Nah, penolakan akan isi surat yang merupakan ajakan untuk memeluk agama Islam tersebut. Akhirnya dia dikeluarkan. Faqultu li ashabihi na ukhrijna, kata Abu Sufyan. Akhirnya aku katakan kepada teman-temanku ketika kami dikeluarkan, ketika kami diusir dari majelis tersebut. Laqad amira Amru bin Abi Kabsyah annahu yakhafu malik bani al-Asfar, fama ziltu mungkinan annahu sayadhhar hatta adkhala Allahu alayya al-Islam. Kata Abu Sufyan, sungguh perihal Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah adalah julukan bentuknya ejekan dari Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita namanya Atunam, istri dari Abu Kabsyah, yang dia adalah ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau salah satu ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Kabsyah salah satu orang badui tinggal di pedalaman kota Makkah. Istri dari Abu Kabsyah adalah salah satu ibu susuan dari Rasulullah SAW. Artinya Nabi SAW pernah menyusu di waktu belum masih bayi di istrinya Abu Kabsyah. Makanya dijuluki dia adalah putra dari Abu Kabsyah dari jalur susuan. Dan Abu Kabsyah adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, artinya orang yang rendahan, hanya memiliki nama, atau dia hanya berprofesi sebagai penggembala kambing, yang itu pun milik orang lain, bukan milik dia, profesinya demikian. Makanya dinisbahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putranya Abu Kabsyah hanya sekedar ejekan ketika itu oleh Abu Sufyan. Jadi betul ejekan dari dia. Abu Sufyan mengatakan bahwasanya sungguh perihal putranya Abu Kabsyah yang diinginkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai setingkat ini, bahwasanya pembesar kerajaan orang berkulit kuning takut akan urusan dia kulit kuning adalah kerajaan Romawi. Bahwasanya pembesar kerajaan Romawi waktu itu adalah salah satu negara adidaya. Setelah mendengar berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga telah membaca surat, kemudian membuat dia takut dan khawatir. Artinya ini adalah perkara yang luar biasa menurut Abu Sufyan. Dan semenjak saat itu kata Abu Sufyan, aku yakin bahwasanya urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan unggul suatu saat, akan nampak suatu saat, akan jaya suatu saat, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan aku ke dalam agama Islam. Jadi Abu Sufyan adalah saksi nyata, saksi hidup, ikut menyaksikan tentang gentarnya Raja Hirokel ketika baru mendengar berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah takut, khawatir bahwasanya suatu saat pasti kerajaanku akan direbut oleh orang ini. Nah, oleh Nabi akhir zaman ini. Makanya dia mau, yang dia inginkan, cita-cita dan harapan dia adalah masuk memeluk agama Islam dan kerajaan dia tetap dipertahankan. Itu yang dia inginkan. Kalau masih tetap berada di atas agama, selain dari agama Nabi tersebut, nah misalnya agamanya akan runtuh. Masuk kami kerajaan tersebut akan runtuh. Makanya dia punya harapan untuk masuk memeluk agama Islam dengan ucapan yang terakhir kita baca pada pertemuan sebelumnya. Aku berharap bisa bertemu dengan dia. Seandainya pun aku bertemu dengan dia, aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Ini bentuk bahwasanya aku akan beriman kepada dia. Aku akan mengikuti dia. Aku akan menjadi umat dia. Aku akan membela dia, menolong dia, membantu dia. Abu Sufyan saksi nyata, saksi hidup yang mengatakan perkara tersebut kepada kita dalam hadis ini. Nah, demikianlah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa taala pada dua tempat dalam Al-Qur'an. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah yang mengutus utusannya, yakni rasulnya, dengan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi, untuk mengunggulkan agama ini lebih daripada agama-agama yang lainnya. Agama Islam akan jaya, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang bermula dari hanya satu orang di kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman pada hari pertama sekitar hanya 5 orang. Nah, istri beliau Khadijah, keponakan beliau Ali bin Abi Thalib, sahabat sejati beliau Abu Bakar, kemudian mantan bulak beliau Zaid bin Harithah, budak beliau Bilal bin Rabah, hanya 5 orang. Itulah cikal bakal agama Islam yang sampai pada titik ini dikhawatirkan oleh negara adidaya, negara yang memiliki kejayaan, kebesaran, keangkuhan, keagungan ketika itu. Bahkan khawatir akan munculnya urusan Nabi ini. Wa kana Ibnu Nadur sahibu Ilya wa Hirakal sukufan ala Nasoro Asy-Syam yuhadditsu anna Hirakal hina qadima Ilya asbaha yawman khabisan nafs. Setelah kejadian ini, setelah urusan pembacaan kitab selesai, ini berita berikutnya yang disebutkan juga oleh Abu Sufyan kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ceritakan kepada kita yang mendengar hadis ini bahwa Raja Hirakal punya teman di Ilya. Ilya salah satu tempat di kerajaan Romawi. Tempatnya di Syam. Dia punya teman namanya Ibnu Nadur. Dan Ibnu Nadur dan Hirakal dahulunya adalah sebelum naik menjadi raja, dahulu dia adalah tokoh agama semacam pendeta Nasoro di negeri Syam. Jadi dua orang ini, Ibnu Nadur teman baiknya Hirakal. Hirakal sendiri dahulunya adalah orang yang memiliki profesi sebagai tokoh agama. Dia menceritakan, yakni Ibnu Nadur menceritakan bahwasanya Hirakal hina qadima ilya asbaha yawman khabithan nafs. Dia menceritakan ketika Hirakal dia pergi menuju ke Ilya dengan maksud dan tujuan bahwasanya dia ingin mencari tahu tentang kebenaran. Apakah memang betul sudah tiba waktunya untuk keluarnya Nabi akhir zaman ini? Dia mencari tahu sekarang. Akhirnya itu membuat dia gelisah setelah mendengar berita tentang keluarnya seorang Nabi akhir zaman. Setelah dia mendengar sendiri pengakuan dari orang yang kenal dengan Rasulullah SAW dekat, akhirnya membuat dia gelisah. Sampai di sana, asbaha yauman khabithan nafs. Seharian penuh terlihat wajahnya murung, gelisah, tidak tenang, semenjak dengar berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membuat dia demikian. Faqala ba'du batawariqatihi qad istankarna hay'atan. Akhirnya sebagian pendeta atau tokoh agama mengatakan kepada dia, kami mengingkari keadaan engkau, kondisi engkau, tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Sebelum engkau mendengar berita tentang Nabi akhir zaman ini. Qala Ibnu Nadur wa kana hirakal jazza'an yanduru fin nujum. Ibnu Nadur pun berkata, menceritakan kepada Abu Sufyan, ya mana Hirakal dahulunya dia adalah seorang ahli nujum. Nah, pandai melihat pergerakan bintang-bintang kemudian menentukan kejadian atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi dengan pergerakan bintang ini dan bintang itu. Faqala lahum hina sa'aluhu inni ra'aitu al-lailata hina dhahartu fin nujum malika al-khitan qad dhahar. Akhirnya Raja Hirakal pun memberitahukan kepada mereka, kepada enam pembesar di kerajaan Romawi, dari pejabat terasnya, tokoh agamanya, pendetanya, dia melihat mengatakan bahwasanya aku melihat di malam ke arah bintang-bintang. Dan tanda-tanda bintang menunjukkan bahwasanya sungguh telah keluar raja yang berkhitan. Raja yang berkhitan, artinya seorang pemimpin yang berkhitan. Nah, dan ini isyarat bahwasanya yang dia maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum beliau, kaum muslimun. Dia melihat dengan ilmu perbintangan dia, ilmu nujum dia, dia mengatakan bahwasanya dia memprediksi sudah saatnya keluar raja atau pemimpin yang kita tersebut. Akhirnya kata dia, "Faman yahtatu min hadhihi al-ummah?" Siapa di antara umat ini yang berkhitan? Qalu laysa yahtatinu illa al-yahud. Akhirnya mereka yang tokoh agama pembesar di kerajaan Romawi memberikan jawaban bahwasanya dari umat ini yakni Bani Israel tidak yang berkhitan kecuali kaum Yahudi. Yahudi berkhitan sedangkan Nasara tidak. Fala yuhimmannaka sya'nuhum. Jangan khawatir tentang, jangan mengkhawatirkan mereka. Mereka tidak ada, tidak akan melakukan bahaya sedikit pun kepada kita. Karena di kerajaan Romawi waktu itu dikuasai oleh kaum Nasara, dari pemimpinnya, rakyatnya, tokoh agamanya dan seterusnya. Nasoro dengan aliran ortodok. Nah, kerajaan Romawi Timur Bizantinium, sedangkan Romawi di Eropa yang beribu kota di Roma, Kristennya atau Nasoronya Nasoro Katolik, makanya mereka berpisah. Ada kerajaan Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Vatikan, ada Romawi Timur yang beribu kota di Syam ketika itu. Ketika mereka diserang oleh para sahabat, mereka lari naik ke atas utara, sekarang di daerah Rusia dan sekitarnya. Kristen Ortodok. Fabainahum ala amrihim utiya Hirakal birajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiru an khabari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma astakhbarahu Hirakal qala idhabu fanduru amukhtatinun hu am la. Panadaru ilaihi fahaddatsu annahu mukhtatinun. Wasalahu anil arf faqala hum yahtadinun. Ketika Raja Hirakal memprediksi bahwasanya sudah tiba waktunya, dengan melihat kepada pergerakan bintang di langit bahwasanya sudah tiba waktunya pemimpin yang berkhitan muncul, akhirnya dia mengkhawatirkan akan hal tersebut. Dia di kerajaan dia apakah ada yang berkhitan? Ternyata itu hanyalah orang-orang Yahudi meskipun dibawa kerajaan Romawi, namun mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa membahayakan kerajaan, tidak bisa memiliki sesuatu yang bisa membahayakan kepemimpinan Raja Hirakal. Tiba-tiba datang utusan dari kerajaan Ghassan. Ghassan sendiri adalah kabilah Arab yang tinggal di pesisir utara Jazirah Arab yang berbatasan dengan Palestina. Palestina adalah masuk dalam wilayah Naam kerajaan Romawi. Artinya bangsa Arab ini, meskipun mereka Arab, tapi mereka terpengaruh dengan agama kerajaan Romawi yang waktu itu adalah kerajaan berjaya. Akhirnya mereka masuk memeluk agama Islam. Jadi orang Arab tapi Kristen. Orang Arab yang Nasoro. Karena mereka lebih dekat kepada kerajaan Romawi di Palestina. Mereka Arab tapi Kristen. Datang utusan dari sana dan dia kata bahwasanya dia adalah orang Arab. Akhirnya dia pun memberitahu, dia menceritahu, tanya kepada dia, perhatikan tentang keadaan dia, apakah dia berkhitan. Akhirnya mereka pun lihat bahwasanya iya, dia berkhitan. Setelah dicek, dilihat khitan, ini sunat. Kemudian orang tersebut ditanya tentang bangsa Arab, maka mereka semuanya memiliki tradisi berkhitan, dan dia mengatakan iya, kaum Arab seluruhnya berkhitan. Akhirnya ketika melihat bahwasanya bukan cuma satu atau dua atau tiga orang saja yang berkhitan, bahkan satu kaum seluruhnya bangsa Arab berkhitan. Akhirnya ucapan dia terakhir di sini, faqala Hiraqul, Hiraqul berkata, hada muluku hadhil ummati qad dhahar. Inilah pemimpin kerajaan umat ini sudah nampak, sudah keluar. Artinya dia semakin yakin bahwasanya raja akhir zaman, bahasa dia demikian, wa illa ini adalah bukan kerajaan, ini adalah kenabian, yakni nabi akhir zaman sudah keluar. Nah, dia yakin akan hal tersebut. Dia mendapat surat langsung dari Rasulullah SAW kepada dia. Dia menanyakan langsung kepada orang yang memiliki nasab dekat, memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Dia pun telah mengetahui dengan pasti. Dia pun telah mengecek seluruhnya, baik dari teman-temannya yang juga satu profesi dengan dia dari sisi ilmu nujum, kemudian tokoh agama yang juga satu profesi dengan dia, dan seluruhnya saling menguatkan informasi berita tersebut, mengatakan bahwasanya sudah tiba saatnya keluar nabi akhir zaman. Summa kataba Hiraqul ila sahibil lahu bi Rumiyah wa kana nadiruhu fil ilmi wasar Hiraqul ila Hims falam yarmi Hims hatta atahu kitabu min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hiraqul ala furujin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hiraqul ingin mengirim surat kepada temannya di Rumi, yang di Roma, yang juga setara dengan dia dalam masalah ilmu, ilmu agama. Akhirnya Hiraqul pun berjalan juga menuju ke Himus. Himus juga salah satu wilayah di daerah Syam. Artinya dia mulai gelisah, dia menceritahu tentang hal tersebut. Belum sampai dia ke Hims, akhirnya Hims, sahabat dia yang berada di Hims, bahasa kita sekarang Hims ini adalah Aleppo, kota Aleppo di Syam. Akhirnya temannya dia juga mengirim surat kepada Hiraqul, pembesar tertinggi kerajaan Romawi Timur di Syam, yang isi surat tersebut juga mencocoki apa yang Hiraqul berpendapat bahwasanya nabi akhir zaman sudah tiba waktunya untuk keluar. Wa annahu nabiyyun fa'adina ta. Wa annahu nabiyyun, dan betul dia adalah nabi, nabi akhir zaman sudah tiba waktunya. Seluruhnya mencocoki, baik itu yang di Hims, yang di Roma, yang di Rumia, yang di beberapa tempat, semuanya. Kemudian tanda-tanda lain juga dengan perbintangan di langit mencocoki bahwasanya betul nabi akhir zaman sudah hampir keluar. Fa'adina hiraka li dhama'ir rum fi daskitar fi daskaratin lahu bi Hims summa amara bi abwabiha fagulliqat. Sumat tola'a. Akhirnya dia membuat pertemuan besar-besaran. Isinya adalah para pembesar kerajaan Romawi. Mulai petingginya, pejabat terasnya, tokoh masyarakatnya. Seluruhnya dikumpulkan di 6 aula pertemuan di Hims, di Aleppo. Kemudian diperintahkan untuk di aula pertemuan tersebut, pertemuan tertutup, diizinkan masuk. Orang yang diizinkan masuk kemudian ditutup pintunya. Kemudian dia naik ke atas panggung untuk berorasi, untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Faqala, kata Abu'nam, kata Hiraqul, kata Raja Hiraqul, ya masyarur rum, halakum fil falahi wal rusdi, wa yathbutu mulkukum, fatubayi'u hadan nabi. Akhirnya dia mulai berorasi dan dia menanyakan satu perkara kepada Nam. Rakyatnya, pada pembesar kerajaan Romawinya, wahai segenap bangsa Romawi, apakah kalian mau keberuntungan, apakah kalian mau bimbingan dan tetap kerajaan kalian bertahan dengan cara kalian mengikuti nabi ini? Jadi dia mengajak kaumnya untuk ayo kita sama-sama masuk memeluk agama Islam, beriman kepada nabi akhir zaman ini. Itu yang diajak kaumnya. sebagai seorang raja, dia tahu bahwasanya Adonam sebagai seorang raja sekaligus adalah orang yang memiliki ilmu, terkhususnya ilmu agama, dia tahu ini adalah nabi yang hak. Makanya dia ajak kaumnya, ayo kita sama-sama masuk memeluk agama Islam, ikut beriman kepada nabi akhir zaman tersebut dengan informasi yang ada pada dia. Ternyata fahasu haisat humril wahsy ila al-abwabi fawajaduha qad gulliqat. Ternyata mereka seluruhnya merontak untuk lari ke arah pintu. Mereka tidak terima dengan ajakan tersebut. Yani mereka lebih kokoh di atas agama mereka Nasoro ketika itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pembesar di kerajaan Romawi, para menteri, pejabat teras dan seluruhnya ikut dalam pertemuan tersebut. Mereka tidak setuju dengan ajakannya karena pembesar kerajaan Romawi, Raja Hierokles. Mereka mau lari keluar. Ternyata mereka dapati pintu-pintu sudah ditutup. Fa wajaduha qad gulliqat. Mereka mau keluar enggak bisa, ternyata ditutup. Di aula besar di Naam Himas. Falamma ra'a Hierokles nufratahum wa aysa min al-imani qala rudduhum alayya wa qala inni kuntu maqalati alifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aytu. Akhirnya ketika dia melihat bahwasanya ternyata ajakan tersebut tidak diterima oleh rakyatnya, tidak diterima oleh segenap kerajaan Romawi, bahkan mereka menolak tersebut dengan cara mereka lari dari ajakan tersebut, akhirnya dia pun mengatakan bahwasanya kembalikan orang-orang itu kepadaku. Akhirnya dia pun mengatakan bahwasanya aku hanya mengucapkan ucapan tersebut hanya untuk menguji kalian apakah kalian tetap kuat di atas agama kalian dan aku telah mengetahui. Padahal hati kecilnya mau masuk memeluk agama Islam. Harapannya juga mengajak kaumnya dan rakyatnya untuk masuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu ditempuh jalan-jalan seperti ini. Namun tidak berhasil. Dan Raja Romawi waktu itu, yakni Hierokles, lebih mempertahankan kejayaannya. Karena tidak mendapatkan dukungan dari rakyatnya daripada mengikuti isi hatinya yang sebenarnya mempercayai ini adalah nabi akhir zaman yang datang dengan kebenaran. Hanya karena kepemimpinan dia meninggalkan kebenaran. Wailah kalau dia mau, dia mampu. Dia pergi meninggalkan kerajaannya dan dia pergi beriman, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerajaannya tidak dia urusi. Namun dia lebih memilih untuk tetap bertahan di atas kejayaannya, meninggalkan nabi yang datang dengan al-haq tersebut. Akhirnya terakhir fasajadu lahu waradu anhu, akhirnya mereka pun sujud kepada Raja Hierokles. Setelah mendengar itu, mendengar ungkapan bahwasanya aku hanya mengetes kalian, menguji kalian, akhirnya mereka pun sujud kepada Raja Hierokles dan mereka ridho kepadanya. Fakana dalika akhiru sya'ni Hierokles, dan itulah akhir perihal tentang kerajaan dari Raja Hierokles. Artinya apa? Hierokles tidak masuk memeluk agama Islam, padahal dia tahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Berbeda dengan kisah yang sebelumnya yang telah kita selesaikan juga pada 3 kali pertemuan berturut-turut tentang Raja An-Najasyi. Meskipun dia tidak bertemu, mungkin informasi juga yang datang kepada dia tidak seakurat yang datang kepada Raja Hierokles, namun dia beriman. Raja Najasyi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga membela para sahabat yang masuk memeluk agama Islam dan dukungan juga dia kepada kaum muslimin besar ketika itu. Akhirnya dia punya jasa kepada kaum muslimin. Makanya di akhir hayat Raja Najasyi ketika dia meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin ketika itu di kota Madinah untuk salat gaib kepada meninggalnya Raja Najasyi. Kalau tidak salah tahun ke-9 Hijriah Raja Najasyi meninggal. Kemudian kata Nabi SAW, kumu ila akhikum fal nusalli lahu mata bi ardi Habasyah. Ayo bangkit kita sholat kepada saudara kalian. Dia telah meninggal di negeri Habasyah, yakni Raja Najasyi. Kesimpulannya barakallahu fikum jami'an dari 2 kisah yang kita baca sebagai perbandingan. Raja Najasyi lebih memilih untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia belum pernah ketemu, hanya sekedar mendengar berita dari para sahabat yang menyampaikannya, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya diangkat. Dibandingkan dengan Raja Hierokles yang tahu persis, tahu pasti dengan ilmu yang ada pada diri dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, sudah tiba waktunya untuk keluar. Dibenarkan lagi oleh sahabat-sahabat dia, teman-teman dia yang satu ilmu pengetahuan dengan dia, namun hanya karena untuk demi mempertahankan kejayaan dia, dia meninggalkan itu. Wallahul musta'an. Kisah akhir tentang Hiraqul adalah dia meninggal di atas kekafiran. Nah, ini yang sempat kita baca pada pertemuan kita beberapa hari terakhir ini tentang dua hadis yang panjang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.